kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat! Hidup masyarakat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Perhatian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati. Dengan ini kami informasikan bahwa Warung Aman segera kami buka. Akhirnya Bun, kita bisa buka warung lagi. Ya, meski sih di tempat yang padatnya ampun-ampunan kayak gini. Iya, gak apa-apa. Mesti disyukurilah. Sudah lama kita pulang kampung sejak digusur dari tempat dagang sebelumnya, 2 tahun lalu. Sekarang kita bisa hirup lagi udara ibu kota yang sesak ini. Hirup udara penuh polusi. Kok mesti disyukuri? Mana enak, Bun? Ti, kamu ini gak bersyukur-syukur juga ya. 2 tahun di kampung, kamu minta ke Jakarta. Sekarang sudah di Jakarta. Masih saja ngeluh. Jadi orang itu bersyukurlah sekali-kali, Tondo. Udah sana, ambil tempenya sekalian. Mau Bunda goreng aja? Iya. Sudah benar ini warungnya. Loh. Tidak salah kau. Bunda, Titi, ini ke warung kalian. Siapa itu? Coba kamu lihat, Ti. Siapa yang bikin ribut di depan warung kita? Wah, Abang Opung, masuk. Masuk sini, Bun, Bunda, sini cepat. Ada Abang Opung. Abang Opung kita? Walah, apa kabar kamu sekarang? Di mana sekarang? Masih jualan koran? Aduh. Siapa ini yang kamu ajak? Menantu kamu atau anak kamu, Pung? Alamak, tenang Bunda. Satu-satu pertanyaannya. Jadi aku sudah putar-putar kami cari warung kalian. Dari pagi baru ketemu sore ini. Kabar aku baik, Alhamdulillah. Itu aku bawa kawan dari kampung. Aduh, capek kali aku jalan dari tadi. Dengar omongan orang yang tahu alamat kalian sekarang, aku langsung cari. Tapi susah sekali. Syukurlah ketemu juga. Ampun, maaf ya Opung. Aku jadi terlalu senang jadi lupa deh. Titi, ambilin Abang Opung minum kopi dulu. Mau ya? Kamu siapa namanya? Mau kopi juga? Buatkan sekalian, Ti. Nantilah Bunda, kopinya untuk buka puasa. Okay. Ini kawan aku, Marolop. Ikut temannya aku cari alamat kalian. Katanya dia tahu daerah sini. Ternyata susah juga mencari alamat kalian di daerah padat begini. Aku sudah masih jualan koran, tapi koran sudah tidak selaku dulu lagi. Orang di Jakarta ini sudah lebih suka pakai internet untuk baca-baca berita. Padahal berita online-online itu apalah itu. Hanya begitu-begitu sajanya. Tidak mendetail seperti yang ada di koran. Iya. Oh ya, saking senangnya lihat kau datang, sampai lupa ini sudah masuk bulan puasa ya. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah bawa teman yang suka mengkritik ini ke sini ya. Sudah lama sekali kita gak ketemu sejak warung kopi lama digusur untuk bangun sekolah. Iya Bun, gak apa-apa. Saya senang sekali bisa kenalan dengan Bunda dan juga Mbak Titi. Abang Marolop bisa aja. Tinggal di mana Bang? Abang kerja kah di Jakarta? Iya, saya kerja di Jakarta. Saya kerja di Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, bagian yang ngurus sekolah adat. Hah? sekolah adat. Kayak apa belajarnya, Bang? Punya kurikulum kayak sekolah yang biasa enggak? Titi udah dulu nanyanya. Kasian itu Marolop dari tadi berdiri saja. Ayo diajak duduk dulu. Walah, Bun, aku sampai lupa karena saking senengnya lihat Opung, Bun. Sini, Bang, duduk. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat, terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri. Arani Sun Akbar, teko komunitas Using Bakungan Banyuwangi. Ayo konco-konco adat kabeh, kang honoring Nusantara, panjer lan rungok kena terus Radio Gaung Aman. Warung kopi kalian yang lama digusur untuk bangun sekolah. Sekolah apa pula? Sekarang kurang lahan di Jakarta ini, tapi masih saja bangun-bangun. Akhirnya orang-orang kecil kayak kita juga yang kena gusur. Tak adil pun. Bangun sekolah internasional, Pung. Kan banyak tuh sekolah-sekolah kayak gitu diminatin sama orang-orang kaya. Ah, kayak nggak bagus aja sekolah-sekolah yang sudah ada itu. Sekolah pemerintah sekarang bukannya sudah bagus juga kurikulumnya. Ini apalagi ditambah sekolah ada. Namanya sekolah, kasih pendidikan. Pasti yang terbaik untuk anak didiknya. Sekolah apapun itu. Nah, dari tadi, apa yang mau kamu tanya, Ti? Tanya ke Marolop, sekolah adat kah atau seperti apa gitu kurikulumnya? Iya, Bun. Apa itu tadi, Bang? Sekolah adat? Kayak apa sih sekolah adat itu? Jadi sekolah adat itu adalah sekolah adat. Sekolah yang didirikan oleh pemuda-pemuda dari komunitas-komunitas masyarakat adat anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Oh, terus? Macam apa itu kurikulumnya? Bagaimana pelajarannya itu? Jadi kurikulumnya sendiri adalah kurikulum yang disusun oleh komunitas itu sendiri beserta pemuda dan para tetuanya, karena kita sebenarnya menolak kurikulum yang menyamaratakan semuanya ini, karena kondisi di setiap daerah itu pasti berbeda. Nah, tentunya kebutuhannya juga berbeda. Jadi untuk proses belajar sendiri sangat berbeda dengan di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA seperti itu. Nah, proses belajarnya ya memang langsung di alam. Jadi kita tidak terbatas di dalam satu ruangan kotak yang disebut kelas seperti itu. Terus guru-gurunya bagaimana? Siapa yang mengajar mereka? Yang mengajar mereka itu banyak. Pemuda-pemuda yang menjadi fasilitator di sana, kemudian para tetua juga, kemudian mereka dengan mereka sendiri juga sesama siswa. Oh, nah, Bang. Sekolah adat itu kan beda nih sama sekolah-sekolah umum ya. Jadi kan tidak terkotak-kotakan seperti yang Abang jelaskan, seperti sekolah biasa. Nah, kira-kira itu bisa didaftarkan nggak ke Kementerian Pendidikan? Tergantung kebutuhannya, Ti. Kalau contohnya di daerahnya mereka membutuhkan pengakuan itu, mereka harus mendaftarkan. Tetapi ada juga daerah yang tidak membutuhkan pengakuan itu. Jadi intinya sih begini nih. Kalau seandainya pendidikan adat itu kan intinya adalah transfer pengetahuan dari tetua kepada para generasi selanjutnya. Nah, kemudian pengetahuan ini kan bisa banyak nih. Kita ke ladang itu kan pengetahuan juga, bagaimana cara menanam, bagaimana cara menentukan kapan kita harus menanam, atau bagaimana cara memasak, atau apa tanaman yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan, yang seperti itu. Jadi itu kan tidak perlu persetujuan pemerintah, contohnya bagaimana cara kita mengajarkan anak kita memasak contohnya. bagaimana cara kita menanam kan tidak perlu persetujuan pemerintah. Jadi ada beberapa memang yang kebutuhan untuk bisa didaftarkan, tapi bisa juga enggak, tergantung daerahnya di mana. Wah, semakin seru ya. Oh, berarti ini sekolah adatnya untuk kemajuan masyarakat itu sendiri sesuai dengan komunitasnya. Iya, Pung, persis. Ah, bagus juga kalau bisa ketemu salah satu dari pemuda yang mendirikan sekolah adat itu ya. Pasti banyak sekali yang ingin kita tahu dari sekolah adat seperti itu. Ada, Opung, nanti ku kasih saja nomor teleponnya. Bisa Abang Opung atau Bunda Mbak Titi bisa tanya-tanya tentang sekolah adat. Wah, seru tuh. Mau. Bagi aku nomor teleponnya ya. Mau aku telepon karena tentu akan senang sekali mendengar lebih banyak lagi dari dia. Senang sekali kalau bisa kenalan dan ngobrol-ngobrol dengan pemuda-pemuda macam itu ya. Iya, Bun. Apalagi kalau ganteng ya, Bun. Makin seneng deh aku. Kamu ini. Bun, minta satu kopi hitam ya. Oh ya, tunggu ya. Satu kopi hitam pakai gula nggak? Pakai dong, Bun. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Aku berkomunitas Kapuas, Ketun lagi menyeneh Radio Gaung Aman. Anda masih mendengarkan siaran Warung Aman. Ti, tolong taruh ini gorengan pisangnya ke depan ya. Sebentar lagi banyak pelanggan cari pisang goreng buat buka puasa. Lumayan ramai juga ya Bunda di sini. Mm-hmm. Mesti kena gusur ya, ada untungnya juga. Ya, begitulah, Pung. Namanya juga rezeki anak soleha macam aku ini. Di mana-mana ada aku, pasti kan banyak pelanggan. Kayak ada gula, ada semut gitu deh. Kamu ini, Ti, bisa aja. Oh ya, mana tadi Marolop nomor telepon pendiri sekolah adat? Karena aku pengen buru-buru ngobrol sama dia. Ini, Bun, dicatat ya. Tapi maaf sebelumnya, tulang saya nggak bisa lama-lama di sini temenin. Saya mesti ketemu orang lain, sudah janji soalnya. Oh ya sudah kalau begitu. Terima kasih sudah mengantar aku ke sini ya. Sering-sering main ke sini. Kita ngobrol-ngobrol dengan Bunda, dengan Titi tentang sekolah adat, budaya atau apalah. Iya Lang, terima kasih. Nomor telepon temanku yang pendiri sekolah adat sudah kukasih ke Bunda. Aku pamit ya. Mari Bunda, mari Mbak Titi. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya Bang Marolo, hati-hati ya di jalan. Jangan lupa sering-sering mampir ke warung kopi ini loh. Titi, kamu ini udah gak ketemu Rifai. Masih saja suka bercanda kayak gitu. Cuma bercanda, Bun. Iya nih, ngomong-ngomong kemana ya Rifai? Sejak digusur 2 tahun lalu, kita pada mencar semua. Hari ini aja baru ketemu sama Abang Opung sejak 2 tahun lalu. Ah iya, apa kabarnya Rifai itu ya? Sudah ketemu jodohnya apa belum dia? Kangen aku namanya dia. Jodohnya Rifai masih di sini, Opung. Belum kemana-mana. Ah, kau Titi, menggoda saja. Gak berubah kau ini. Tapi iya, tak jadi-jadi dari dulu. Itulah, namanya juga Titi. Gak pernah berubah Abang Opung sejak dulu begitu. Coba Ti, bawa handphone Bunda ke sini. Aku mau telepon yang sudah dikasih nomornya sama Marolop tadi. Ya, tapi ini ngomong-ngomong bau gosong apa? Masa ya, apa kau Ti, sampai bau begini? Ya kan, kasihkan ngobrol. Aku lupa angkat pisang goreng pesanan Bu Yati. Aku Jeki Angkat di masyarakat adat Tanah Papanai sedang membagikan Radio Gaung Aman Saya Jeki Angkat dari Masyarakat Adat Tanah Papak sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 38, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari deklarasi ini. Lagi telepon siapa bunda? Itu nomor telepon yang tadi dikasih Marolov. Aku kan penasaran dan pengen tanya banyak soal sekolah adat sama dia. Zaman sekarang orang makin gak peduli pada urusan orang lain. Aku kira sudah gak ada yang seperti ini, peduli banyak orang, apalagi ini menyangkut adat budaya loh. Iya bunda, cepatlah telepon. Nanti aku juga dengar dia ya. Dia bicara apa? Di speaker saja bun, biar si Titi juga dengar dari dapur sambil menggoreng pisang, biar nggak gosong lagi. Iya, ini namanya siapa tadi? Namanya Widi Nur Mahmudi dari Taman Baca Kampung Batara, Banyuwangi, Jawa Timur. Jauh kali. Halo, halo, ini dengan Widi Nur Mahmudi? Iya, benar sekali. Inisiator Taman Baca Kampung Batara, Sekolah Adat di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Iya, betul. Maaf nih ganggu, banyak sekali yang mau diketahui. Gak apa-apa ya. Ya, silakan bisa. Sejak kapan sih Taman Baca Kampung Batara ini berdiri? Dan sudah berapa banyak anak didiknya? Iya, kalau untuk kegiatan di Kampung Batara sendiri itu lahir pada tahun 2015 ya. Melalui pengkajian sejak tahun 2013. Jadi 2 tahun kami mengkaji permasalahan-permasalahan dan apa yang harus dilakukan, kemudian metode, konsep apa saja yang perlu diterapkan, mengingat kegiatan di Kampung Batara itu prinsipnya itu tidak boleh sama dengan sekolah formal seperti itu. Dan untuk jumlah murid-murid sendiri, kami menyebutnya sahabat cilik seperti itu. Itu setiap tahun dan setiap bulannya itu selalu berganti. Kalau di tahun 2015 awal, itu yang pertama yang menginisiasi hanya 5 anak saja. Kemudian pada minggu ketiga itu bertambah 13, dan pada tahun 2016 bertambah menjadi 24 kalau tidak salah. Terus yang pada tahun 2018 30-an, wow. 2018 40-an, dan kalau sekarang masih naik turun seperti itu, mengingat ada yang sudah keluar di pesantren, kemudian ada yang keluar untuk melanjutkan di sekolah SMP di luar kampung kita. Itu usianya jadi beragam sekali ya? Iya betul, untuk usianya sendiri itu mulai prasekolah, mulai TK atau belum masuk TK seperti itu, hingga kelas 3 SMP. Terus ngomong-ngomong, yang jadi alasan Mas Widi untuk mendirikan Taman Baca Kampung Batara ini apa sih? Nah, salah satu adalah keprihatinan minat belajar, minat untuk menikmati dunia pendidikan itu sangat rendah. Kami lihat itu di tahun sebelum 2015, warga di sekitar itu kan lulus SD atau MI, kami bilang seperti itu, mereka sudah berhenti untuk sekolah. Di mana pelarian dari ketika sudah berhenti itu bekerja dalam kurun waktu 1-2 tahun, kemudian menikah itu. Gambaran yang kami dapatkan adalah minat belajar, minat pada dunia pendidikan sangat rendah, namun angka dari pernikahan dini itu sangat tinggi. Nah, sehingga perlu kami melakukan cara-cara bagaimana mereka bisa apa bisa memiliki semangat untuk belajar sehingga bisa mengurangi, karena kalau sudah tidak sekolah lulus SD seperti itu minatnya untuk nikah itu lebih tinggi sih. Iya, keren banget Mas Widi. Terus apa saja yang diajarkan di Taman Baca Kampung Batara? Tentu beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya kan? Punya kurikulum sendiri nggak? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang diajarkan itu kan kami sudah punya beberapa ini standar pelajaran apa saja yang dilakukan. Misalnya kami lebih ke pengenalan tentang alam, pengenalan tentang tanaman, pengenalan tentang dunia binatang, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Itu standar yang pertama. Yang kedua, pengenalan tentang budaya lokal yang selama ini terpinggirkan, selama ini dilupakan, dan bagi anak-anak era kini itu menjadi hal yang aneh gitu kan, sehingga perlu ada kami gali kembali, termasuk juga permainan tradisional itu juga kami gali kembali sebagai sarana bagaimana membangun pendidikan melalui permainan. Kemudian ada juga yang sifatnya berbahasa Inggris ada, kemudian yang lain-lain seperti pelajaran-pelajaran matematika itu ada, hanya tidak kami bakukan karena untuk pelajaran yang bahasa Inggris, matematika, pengenalan lagu, not dan lain sebagainya itu adalah dari kawan-kawan relawan yang dari luar, biasanya dari universitas-universitas tinggi yang ada di Banyuwangi dan luar di Banyuwangi. Ngomong-ngomong, Mas Widi kan pernah mendapatkan penghargaan pendidikan dari Bupati Banyuwangi. Selamat ya. Apakah Kampung Batara juga sudah dapat perhatian? Ya, kami tidak secara sebenarnya ada dua efek. Kalau kita bicara tentang penghargaan itu, memang saya mendapatkan penghargaan yaitu inovator bidang pendidikan waktu itu di ujung tahun 2018. Namun begini Bunda, bahwa kegiatan kami sebenarnya di Kampung Batara itu kan tidak ada hubungannya dengan selama ini kami sebenarnya tidak pernah bersinergi dengan pemerintah seperti itu kan. Sehingga kami merasa dari mana mereka tahu seperti itu. Kemudian ini lagi mengapa alasan kami tidak bersinergi, walaupun kegiatan Kampung Batara itu diambil oleh mereka sebagai acuan atau draft dari Kabupaten Layak Anak pada tahun 2017-2018. Kemudian kegiatan-kegiatan kami juga digunakan oleh pihak pemerintah sendiri tanpa melakukan komunikasi seperti itu. Bagi kami no problem. Yang penting adalah pemerintah sendiri tidak melakukan atau memasukkan sistem mereka pada kami seperti itu sih. Terkait dengan penghargaan itu ya bagi kami biasa saja, karena bukan kami tidak mengapresiasi, karena sejatinya penghargaan itu justru menjadi konflik bagi kami dan teman-teman relawan, teman-teman dan masyarakat itu sendiri. Ya, yang jelas sekarang sudah jalan dengan murid atau anak didik yang sedemikian banyak dibanding dengan awalnya ya. Terus yang jadi harapan ke depan bagi Taman Baca Kampung Batara sendiri apa? Yang menjadi harapan ke depan tentunya kami ingin kawan-kawan kami itu, teman-teman saya yang masih sekolah itu, karena tidak semua memiliki kemampuan secara finansial seperti itu, ada yang menjembatani untuk beasiswa seperti itu sih sebenarnya. Apalagi banyak yang berprestasi, banyak yang mulai kelas 1 sampai kelas 6 di SD itu mereka selalu peringkat pertama, namun karena tidak memiliki kemampuan untuk bisa menikmati jenjang pendidikan atau lembaga pendidikan yang lebih bagus, ada yang hanya sekolah yang di bawah standar sebenarnya, seperti itu. Ya kalau harapan kami sih lebih ke bagaimana membangun dan memberikan ruang kepada anak-anak itu ya, ya untuk lebih ke jenjang yang lebih lebih bagus dan lebih jenjang yang lebih baik lagi. Kalau di Kampung Batara kan hanya hanya sebagai media untuk praktek. Kemudian ketika mereka sekolah di lembaga yang tidak memiliki praktek, sedikit prakteknya, yang jelas yo ya akan berdampak. Ini kurang semangat nanti seperti itu, Bunda. Mudah-mudahan ya, tunas-tunas muda yang ada di Taman Baca Kampung Batara kelak menjadi sosok yang bisa membuat kita semua bangga. Terima kasih sekali Mas Widi untuk sedia diganggu. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Selamat sore, salam buat kawan-kawan di sana. Iya, terima kasih. Aduh, tak sangka aku di zaman yang sudah individu macam begini masih ada anak muda yang peduli sama budaya dan anak-anak generasi penerus. Kalau banyak pemuda yang peduli sama pendidikan, sudah kebayang aku macam mana bangun majunya Indonesia kayak nanti. Aku juga kagum loh, Pung, pada kaum milenial yang lebih kreatif dan gak sedikit kok yang peduli sesama. Buktinya yang barusan aja nih diajak ngobrol sama Bunda, aku dengar-dengar sedikit tadi dari dapur berdiri sendiri sekolahnya, meskipun ya tadi aku dengar juga dapat penghargaan dari pemerintah yang ada di Banyuwangi, toh nyatanya tetap independen. Ih, bahasa Jakarta, independen sekali untuk enggak di apa sih istilahnya ya, grecok-grecokin kali ya. Bun, Bun, ajak dong Bun kapan-kapan ke warung kita buat ngobrol-ngobrol. Maksudmu Widi? Iya, Bun. Yang tadi Bunda telepon itu yang dari Banyuwangi namanya Mas Widi kan? Kan siapa tahu, Bun, Mas Widi masih jomblo, toh kan makin bagus. Titi, dasar kamu ini. Sudah sana bungkusin gorengan tempe pesanan Bu Yati, bentar lagi dia mau ambil. Sekalian bawakan ya pisang goreng ke sini buat Abang Opung, siap-siap buka puasa. Kalau bisa sekalian sama kopi hitamnya ya, Titi. Tuh. Tapi nanti saja, dekat waktu buka puasa, kau siapkannya. Ngomong-ngomong, pergi kemana sih Ripa ya? Rindu aku sama dia. Aku juga, Pung. Bukan rindu, rindu kangen banget aku sama dia, Pung. Gimana ya kalau kita coba telepon aja dia? Semoga aja nih nomor handphonenya masih sama. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan tinggalkan pesan suara dengan cara telepon ke bintang nomor tujuan. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Warung Aman ya. Ingat, jangan sampai lewatkan siaran Warung Aman berikutnya. Burung Irian, bukan burung Garuda. Cukup sekian dan sampai jumpa. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.